Bismillah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah ditakdirkan masih istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Masih mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masih mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berupaya meninggalkan apa yang Allah larang. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dan wajahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca kisah tentang Bani Israel yang telah banyak diberi oleh Allah berbagai macam kenikmatan berulang-ulang dan banyak dalam Al-Quran. Allah mengisahkan tentang Bani Israel agar kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada mereka, sehingga kemudian akhirnya mereka dihinakan dan direndahkan oleh Allah Ta'ala setelah tadinya dimuliakan, dikasih nikmat disebabkan mereka tidak bersyukur. Pada pagi hari ini kita akan baca setengah mungkin tafsir firman Allah surat Al-Baqarah ayat 61. Karena tafsirnya sedikit agak panjang, kita baca sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum," dan ingatlah, wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah dan sekitarnya, ingatlah tentang apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian, yaitu Bani Israel. Wa idz qultum ya Musa, ingatlah ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel berkata kepada Musa, "Musa, lan nasbiru ala tu'ami wahid," kami enggak sabar dengan makanan yang cuma satu model saja. Ini tidak bersyukur ketika kelaparan setelah menyeberangi Laut Merah, ketika dikejar oleh Fir'aun, lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk mukul tongkatnya sehingga terbelah menjadi 12 pintu sehingga mereka bisa menyeberangi lautan. Setelah selamat, mengeluh pada Musa, "Kami lapar. Sana, doa pada Tuhanmu. Minta makan sana. Minta makan untuk kami." Sabarnya Nabi Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa dengan sangat sabar menghadapi kaumnya. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, maka turunlah makan dari langit, yaitu manna wasalwa. Manna yaitu sejenis makanan yang kental, nah, atau sejenis madu, embun madu yang turun pada tanaman jahe. Ada yang juga menyebutkan roti-rotian, jahe, makanan dan yang lainnya. Wasalwa, daging burung yang sangat lembut, burung yang kecil tapi rasanya nikmat, turun dari langit untuk Bani Israel. Itu masih ngomel, minumnya mana? Sana minta pada Allah agar dia memberikan minum pada kami. Sabar Nabi Musa ketika berdakwah, membimbing umat ini bersabar luar biasa. Dia doa lagi pada Allah. Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Maka batu itu pun mengeluarkan 12 mata air. Akhirnya mereka minum. Kulu washrobu, makan dan minumlah kalian dengan nikmat. Yang jelas, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Setelah itu ngomel lagi, Musa, kami bosan. Masa lauk makanannya ini-ini saja, lauknya ini-ini saja, bosan. Subhanallah, enggak bersyukur ini orang-orang Yahudi. Dan ingatlah ketika mereka berkata kepada Musa, "Lan nasbiru ala tu'ami wahidin." Kami enggak sabar dengan makanan yang cuma satu model saja. "Fad'ulana rabbak," sana, berdoa kepada Tuhanmu untuk kami. "Yukhrij lana mimma tumbitul ardh," agar Tuhanmu mengeluarkan, naam, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. "Mimbak liha," dari sayur-mayurnya, "wakithaiha," timun-timunnya, "wafumiha," bawang putihnya, "waadasiha," kacang adasnya, "wabasoliha," dan bawang merahnya. Minta pada Allah makanan-makanan itu. Qala, maka Nabi Musa berkata, "Atas tabdilu dan ladhihu adna bin ladhihu wa khair," apakah kalian akan mengganti dengan perkara-perkara yang hina seperti ini? Kalian tukar dengan yang lebih baik. Kalian tukar yang baik dengan untuk mendapatkan dunia yang rendah ini. "Ihbitu misran," kalau sekedar kacang-kacangan, kacang adas, bawang, timun, sayur-sayuran, banyak di negeri-negeri, silakan kalian turun. Silakan kalian cari ke berbagai macam negeri, ke negeri-negeri. "Fa inna lakum mas'altum," kalian akan dapati apa yang kalian inginkan. Kalian akan temui apa yang kalian minta. Itu banyak di mana-mana ada. Tetapi kalau manna wa salwa, itu khusus dari surga untuk kalian. Masa mau ditukar? Makanan surga ditukar dengan yang makanan dunia? Akhirnya, karena orang-orang Yahudi tidak bersyukur, "Waduribat alihul zillah," Allah timpakan kepada mereka kerendahan, "wal maskanah," dan juga kefakiran. Hatinya miskin, selalu enggak pernah cukup. Dikasih apapun selalu protes, diperintahkan apapun selalu bandel, ngeyel. Ini akibatnya, karena memang mereka memang ngeyel. "Waba'u bighadabin minallah," akhirnya mereka pun kembali membawa kemurkaan Allah. Mereka pulang membawa kemurkaan Allah. "Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah," yang demikian itu disebabkan mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan Taurat, tidak percaya dengan Injil. Taurat menyebutkan, Injil menyebutkan, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan dalam Taurat dan Injil menyebutkan akan ada Nabi terakhir namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Ciri-cirinya disebutkan, tempat tinggalnya disebutkan, tempat hijrahnya disebutkan, pun disebutkan. Bahkan ciri fisik Rasulullah disebutkan. Makanannya, nah, di mana dia tidak mau makan hasil sedekah. Tapi kalau hadiah, beliau mau menerima dan memakannya. Kalau sedekah tidak, lengkap di dalam Taurat dan Injil. Tetapi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak beriman dengan kitab mereka sendiri. Tidak beriman dengan Taurat, tidak beriman dengan Injil. Tidak bersyukur dengan ayat-ayat, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Wa kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dengan Taurat, dengan Injil. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq, dan yang demikian itu disebabkan mereka membunuh para nabi. Betapa banyak para nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tentunya dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan, tanpa hak. Karena tidak ada membunuh nabi yang hak, itu enggak ada. Orang mendakwakan, membacakan ayat-ayat Allah, membimbing kalian, mengajarkan kalian, kok orang yang mengajarkan kalian, membimbing kalian bunuh? Ini kan enggak benar. Para nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing mereka, ternyata mereka bunuh. Ini orang-orang Yahudi. Yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan juga kehinaan dan kerendahan yang mereka rasakan disebabkan kemaksiatan mereka dan sikap mereka yang melampaui batas. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, wa dzkuru, ingatlah, diingat-ingat. In kuntum li Musa, ketika kalian wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, berkata kepada Musa, padahal ayat ini turunnya bukan kepada mereka. Ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ketika itu. Tetapi dinisbatkan kepada mereka karena nenek moyang mereka yang berkata kepada Musa. Wa idzkurtum, dan ingatlah ketika kami berkata li Musa, kepada Musa, ala wajhi tamallul, dengan gaya merasa bosan. Li ni'amillah, bosan terhadap nikmat Allah. Wal ihtikar, dan juga dalam gaya meremehkan. Ah, ini terus sih makanannya, bosan, ganti dong, usah sana, doa pada Allah, minta lagi yang lain. Gayanya itu loh, dikasih nikmat yang terbaik, tetapi malah sombong. Ikhwat fillah, terutama para santri, bersyukurlah kalian dimasakkan oleh musyrif kalian, dibagi lauknya, sayurnya, bersyukur. Nah, apapun lauknya, mau ayam, mau telur, mau ikan, sayur kangkung, bayam, syukurilah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Bani Israel ini berulang-ulang supaya kita ambil pelajaran. Karena pasti yang namanya kaum muslimin ini akan mencontoh mereka. Rasul menyebutkan la tattabi'anna sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhla dabbin la dakhaltum. Sungguh akan ada di antara umat Islam ini yang akan mengikuti mereka, mengikuti orang-orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai seandainya orang-orang sebelum mereka masuk ke lubang biawak, lubang dop, mirip dengan biawak, pasti umat Islam ini akan mencontoh mereka, akan masuk juga ke dalam lubang biawak. Ini bahaya. Maka para sahabat bertanya, Al-Yahud dan Nasara, apakah yang kau maksud adalah orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala maka Rasulnya ter, faman, siapa lagi kalau bukan umat Islam ini akan mencontoh orang-orang Yahudi, akan mencontoh orang Nasrani. Kita banyak jumpai kan orang Islam mencontoh mereka di Pondok Az-Zaitun, menyanyikan lagu-lagu Yahudi. bahkan berzina boleh, asal bayar 2 juta sebagai pembersih dosa-dosa mereka. La haula wala quwata illa billah. Sama dengan Nasrani, dosa mereka bisa ditebus dengan asal ngasih tip dengan pendeta. Persis. Nah, tetapi Az-Zaitun mengaku Islam. Salat itu enggak wajib kecuali kalau ada tamu saja. Ria. Alasannya ini masih masa fase Makkah. Nah, orang Nasrani mengadakan acara ulang tahun, umat Islam mengadakan acara Maulid Nabi, sama persis. Mereka mengadakan perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Umat Islam juga merayakan Isra Mi'raj, kenaikan Nabi Muhammad. Persis mencontoh Yahudi dan Nasrani. Ketika Lebaran mengadakan menghidupkan kembang api dan mercon-mercon, mencontoh mereka semuanya. Bernyanyi-nyanyi, mencontoh orang Nasrani. La haula wala quwata illa billah. Allah ingatkan, Rasulullah ingatkan, jangan kita mencontoh mereka. Karena kesamaan itu akan menimbulkan kecintaan. Kecintaan itu akan menyebabkan seorang itu tinggal bersama mereka pada hari kiamat. Ikutilah Rasulullah, contohlah Rasulullah. Karena akan tinggal pada yaumul kiamat dekat dengan Rasulullah di surga. Dengan contoh mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Bersyukurlah pada Allah, jangan banyak berkeluh kesah. Di mana orang Yahudi, mereka dengan gayanya yang sombong dan merendahkan nikmat Allah, dan mereka meremehkan nikmat Allah. Lan nasbiru ala tu'ami wahid. Kami enggak sabar dengan makanan yang satu saja, satu jenis saja, minat ta'am dari makanan. Wa in kana kama taqaddam anwa'an, padahal sudah berlalu penyebutan bahwasanya tidak satu macam. Manna sendiri, salwa sendiri itu dua macam, belum lagi yang lainnya. Lakinnaha la tataghayyar, tetapi menurut mereka itu enggak berubah-ubah, itu saja menunya. Fadulana wa Musa, berdoalah untuk kami, Rabba, kepada Tuhanmu. Yukhrij lana, agar Dia mengeluarkan, memberikan kepada kami, mengeluarkan untuk kami, mimma tumbitul ar, apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim bakliha, dari bakolnya. Apa itu bakol? Mim bakliha, bakol adalah nabatuha alladhi laisa bisyajarin yakum ala saqi, yaitu bukan pohon yang berdiri di atas batang, bukan. Kalau pohon itu ada batangnya namanya syajarah, syajar artinya pohon. Tetapi kalau tanaman yang tidak ada batangnya namanya sayur-sayuran, namanya bakul. Bakul itu tukang sayur, pedagang sayur-sayuran. Nah, sana minta pada Allah agar Allah menumbuhkan tanaman untuk kami, menumbuhkan untuk kami, memberikan kepada kami sayur-sayuran. Wa kisaiha, apa itu kisa? Wahwa al-khiyar, yaitu timun. Wa fumiha, dan juga bawang putih. Wa fumiha ay sumya, wal adas, wal basol, ma'ruf adas ya kacang adas, basol ya bawang merah, ini sudah terkenal. Qala lahum Musa, maka Musa berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kalian akan mengganti makanan wa at'ima al mazkurah dengan makan-makan yang disebutkan tadi, billadhi huwa khair, kalian tukar dengan makanan yang terbaik, yang baik, wa huwa al-manna was-salwa, yaitu manna dan was-salwa. Fa hadza ghairu la'iq bikum, maka permintaan seperti ini enggak pantas, enggak layak bagi kalian wahai orang Yahudi, enggak pantas wahai Bani Israel. Kok minta ganti dengan yang lebih rendah? Fa inna hadza at'ima allati talabtum ayu misrin habattum habat alam habat tumuh tak tadi itu di negeri mana saja, di pasar mana saja, di kota mana saja ada wajah tumuh kamu akan dapati. Wa amma ta'amukum alladhi mannallahu bihi alaikum, adapun makanan-makanan yang Allah anugerahkan kepada kalian, fahuwa khairu at'imah, adalah sebaik-baik makanan. Wasyafuha, dan semulia-mulia makanan. Lihat gizinya tuh beda. Sayur-sayuran dengan dagingnya beda gizinya. Minuman yang kental, rasa madu, ada jahenya, itu ya tentu bergizi lebih tinggi daripada sayur-sayuran. Fa kaifa tatlubuna bihi badalan, bagaimana bisa kok kalian minta ganti dengan yang seperti itu? Walamma kana alladhi jaru minhum fihi akbar dalil ala qillati sabrihim wa ihtikarihim li awamirillah wa ni'amihi. Maka ketika berlangsung yang demikian itu, ini menunjukkan sebesar-besar dalil sedikitnya tipisnya keimanan mereka. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka merendahkan perintah-perintah Allah, merendahkan nikmat-nikmat dari Allah. Jazahum min jinsi amalihim, maka Allah balas mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Apa yang Allah balas? Karena mereka merendahkan perintah-perintah Allah, merendahkan makanan dari surga, Allah rendahkan mereka sehingga mereka menjadi orang rendahan. Seperti kamu kenal yang namanya kecoa, ya, ikan tinggalnya di tempat yang rendah, di comberan, nah, tinggal di tempat-tempat kotor, di sampah, dikasih nikmat apapun, nah, enggak bersyukur. Masih mending kalau kecoa. Kalau orang Yahudi ini enggak bersyukur. Dikasih nikmat ini, dikasih nikmat itu, tetap saja tidak bersyukur. Dikasih tempat yang mulia, Baitul Maqdis, kota yang suci, tetap aja enggak mau, enggak bersyukur. Yang namanya kecoa, walaupun kamu letakkan di tempat yang paling bagus, enggak mau dia turun lagi ke tempat ke sampah, ke comberan lagi, yang kotor, yang jorok. Dinasihati supaya menjadi orang mulia, ngeyel. Nah, dikasih ini, dikasih itu, protes. Akhirnya sekalian direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Ini akibat jelek ketika dia ngeyel. Wadribat alaihimul zillah, ditimpakan atas mereka kerendahan, kehinaan. Allati tushahad ala zahiri abdanihim, yang kehinaan itu nampak pada badan mereka. Nah, dan tubuh mereka itu nampak. Enggak tahu kalau orang, kamu lihat orang Yahudi pakai topi cowboy kayak gitu, para berjenggot digulung-gulung sebelah kanan, gulung sebelah kiri, berjenggot, pakai jubah tapi pakai jas, pakai baju, lihatnya aja enggak enak. Ditimpa zahirnya itu hina, yang nampak pada zahir badan-badan mereka. Wal maskana, ditambah lagi kefakiran mereka, fakirnya bikulubihim, pada hati mereka selalu fakir, masa enggak pernah puas, selalu ingin menguasai negeri lainnya. Tadi dikasih Baitul Maqdis enggak mau, milih tempat lain. Sekarang pengen menguasai Palestina, ingin menguasai Masjid Baitul Maqdis sambil membunuh orang-orang ada di sana. Orang sedang baca Al-Qur'an diusir, baca Al-Qur'an ditendang, bahkan dibunuh. Apa-apaan, dulu dikasih kepada kamu, kamu enggak mau. Disuruh tinggal di sini, masuklah melalui pintu gerbang Baitul Maqdis ini. Kemudian dalam keadaan naam tunduk, dalam keadaan mengatakan hittatun, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kalian, Allah tuh baik. Apa kata mereka? Hintatun, minta gandum ya Allah, hintatun, hintatun, hintatun. Masuknya bukan dalam keadaan tunduk, malah sambil merangkak, buntut mereka dulu yang masuk ke gerbang Baitul Maqdis. Subhanallah, merendahkan syariat Allah. Sebagai balasannya, duribat alihumul zillah, Allah timpakan kepada mereka kehinaan yang nampak pada zahir mereka dan juga pada hati-hati mereka lebih hina lagi. Tujuan mereka juga hina. Tujuan mereka hidup ini mencari dunia. Mereka ingin hidup di muka bumi ini 1000 tahun. Bagaimana supaya bisa hidup abadi selama-lamanya? Hina. Padahal ad-dunya mal'unah wa mal'unul ma fiha illa zikrullah wa mawala wa 'alimun wa muta'allim. Atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini rendah, dunia ini hina, kata Rasulullah. Ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula siapapun yang ada di dalam dunia ini, terlaknat semuanya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa mawala, dan orang yang mencari dunia untuk zikir, enggak terlaknat. Dia berjualan dan mereka untuk bisa taklim, bisa beli kitab, bisa beli pakaian untuk sholat, untuk sedekah. Dia berdagang dengan jujur, ini enggak kena laknat. Bekerja untuk mencari ridho Allah, enggak kena laknat. Nah, dan segala sesuatu dan rangka untuk berzikir pada Allah tidak dilaknat. Dia melakukan dengan sesuai dengan syariat, tidak dilaknat. Wa 'aliman wa muta'allimun, orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama Al-Qur'an dan Sunnah tidak kena laknat. Selain itu kena laknat semuanya. Ternyata orang-orang Yahudi tidak menginginkan akhirat, tidak menginginkan surga. Mereka hanya menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia saja. Tidak mencari ridho Allah. Ini orang-orang Yahudi. Duribat alihimul zillah wal maskanah. Falam takun afusahum azizah. Tidak ada pada jiwa mereka itu kemuliaan. Niat mereka jelek, enggak ada niat-niat yang mulia itu, enggak ada. Tidak ada pada jiwa mereka kemuliaan. Wala lahum himamun aliyatun, dan tidak ada himmah, tidak ada punya keinginan yang tinggi. Keinginannya dunia. Yusamad dunia. Dana. Kenapa memang dinamakan dunia? Dunia dinamakan dunia karena memang dunia itu rendah. Rendah. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menginginkan nam dunia. Tidak punya himmah tinggi. Orang itu kalau punya himmah tinggi itu tujuannya akhirat. Itu baru orang-orang yang punya himmah yang tinggi. Udah dunia itu enggak ada apa-apanya. Yang penting saya diampuni oleh Allah. Yang penting Allah enggak marah dengan saya. Yang penting Allah cinta dengan saya. Yang penting saya dimasukkan dalam surga. Yang penting saya dijauhkan dari azab. Itu orang yang punya himmah yang mulia, yang tinggi. Ah, itu kelak lah. Yang penting kini kita senang-senang dulu. Ini orang rendahan. Enggak punya himmah yang tinggi. Nah, wabau bi ghadabin minallah, maka mereka pulang dengan membawa kemurkaan Allah. Lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wa fazu illa arraja'u bisukhatihi 'alaihim. Kalau orang pulang dari perang biasanya membawa ghanimah, membawa harta rampasan perang dan juga membawa kemenangan. Tapi orang Yahudi tidak. Mereka pulang membawa kemurkaan Allah. Tidak ada keuntungan, tidak ada ghanimah yang mereka bawa pulang, dan juga tidak ada kemenangan, enggak menang. Illa an arja'u bisukhtihi 'alaihim. Mereka pulang dalam keadaan membawa kemurkaan Allah. Allah murka pada mereka karena enggak bersyukur. Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka selama-lamanya. Sampai hari kiamat mereka direndahkan dan dihinakan. Ini gara-gara kakek moyang mereka dulu, nenek moyang mereka yang ngeyel, anak keturunan mereka nular. Sehingga anak cucunya pun kena isa-isa akibatnya nenek moyang mereka. Maka ikhwati fillah, berbuat baiklah, insyaallah anak-anak kalian akan menjadi mendapatkan nikmat juga. Orang tua itu sangat penting, berbuat baik. Bagaimana anak kita akan baik kalau kita jelek? Maka insyaallah anak-anak cucu kita akan dijaga oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh, yang baik pula. Jangan seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ini yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Akhirnya mereka pun membawa kehinaan dan kerendahan. Fa bi'sat al-ghanimah ghanimatuhum. Ya rahmatullah. Sejelek-jelek penghasilan adalah penghasilan orang-orang Yahudi. Sejelek-jelek ghanimah adalah ghanimah mereka. Wa bi'sat halah halatuhum. Dan sejelek-jelek keadaan adalah keadaan orang-orang Yahudi. Keadaannya jelek. Takut mati, cinta dunia dan takut mati. Orang Yahudi sampai sekarang punya, kalau perang cuma pakai drone. Tahu drone? Ya. Nah, dan tempat tinggal mereka itu dikasih pelapis tameng-tameng dengan nuklir-nuklir. Ada rudal yang masuk ke negeri mereka, langsung ada nuklir mereka yang menghancurkan. Mereka enggak berani maju, perang enggak berani. Beraninya ketika orang di masjid enggak bawa senjata, itu berani mereka. Mereka bawa senjata, orang di masjid tembak-tembak, itu berani karena lawannya enggak bawa senjata. Lawan orang pakai batu berani mereka, tapi sama-sama senjata enggak berani. Mereka bersembunyi di balik benteng. Sekarang bentengnya canggih, bukan batu lagi. Tapi sinyal-sinyal semuanya kena ketakutan mereka, takut. Kena enggak mau mati, takut mati. Kenapa? Nah, mereka tahu mereka itu salah. Nah, mereka enggak mengharapkan surga, yang penting hidupnya senang di dunia. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Kalau kaum muslimin malah mencari mati syahid, ingin masuk surga. Orang Yahudi enggak berani. Itulah keadaan mereka yang jelek, sejelek-jelek keadaan Yahudi. Zalika, yang demikian itu, alladzi istahaqqu bihi ghadabahu, yang mereka ada orang berhak dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, dimurkai oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Nah, apa sebabnya? Bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, tidak beriman dengan Taurat, tidak beriman dengan Injil. Maka wahai kaum muslimin, ikhwati billah, hendaklah kita beriman dengan Al-Quran. Jangan sampai seperti mereka, orang Yahudi yang tidak beriman dengan kitab mereka. Kita harus beriman dengan Al-Quran. Bukti kita beriman, kita pelajari, kita fahami, kita amalkan perintah Allah yang terdapat di dalamnya, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Ini nikmat, dikasih Al-Quran ini nikmat. Jangan kalian cuma simpan di lemari, jangan cuma sekedar dibaca tapi gak tahu artinya, enggak tahu apa perintah yang terdapat di dalamnya. Jangan. Tadaburi, fahami. Kita melihat kondisi kaum muslimin saat ini, ya Allah, sedih. Sibuk cari dunia, pagi-pagi subuh-subuh lah mandi, siap-siap kerja. Pulang pun ditunda sampai lembur malam. Setiap hari demikian, setiap hari. Enggak sempat pegang Al-Qur'an, jangan kan baca, megang aja enggak sempat. Apalagi mentadaburinya. Untuk mencari apa, untuk cari tahu apa isi kandungan Al-Quran, makin enggak sempat. Untuk hadir majlis ilmu enggak bakal sempat. Banyak alasannya. Anak saya mau sekolah jurusan kedokteran, biayanya mahal sehingga butuh biaya yang besar. Taklim enggak sempat lagi. Karena pendaftarannya aja 300 juta. Itu baru daftar, belum lagi Pak Ahnam, alat-alatnya serba mahal. Alat prakteknya mahal. Kursusnya mahal, sehingga harus kerja, sehingga banting tulang, tidur pun gak nyenyak, takut ditagi, dan yang lainnya. Dia korbankan nikmat, yaitu diturunkan Al-Quran, dengan untuk mendapatkan titel, supaya anaknya menjadi dokter. Nah, Kalau anakmu lulus jadi dokter, berapa tahun mereka nikmati? Itu pun belum tentu merasakan nikmat. Masih banyak ujian-ujian yang harus mereka lalui. Nah, toh ujung-ujungnya juga mati. Apa yang dibawa? Alat-alat kedokteran masukkan kubur, enggak bisa dibawa. Apa yang dicari? Enggak sempat mereka mentadabur Al-Qur'an. Jangankan mengamalkan, mempelajari aja enggak sempat, apalagi mengamalkan. Apa yang mereka amalkan? Akan sebagaimana manusia yang lain mengamalkan, enggak jelas ilmunya, enggak tahu ilmunya. Demikian kondisi kaum muslimin saat ini, sungguh sangat menyedihkan, jauh dari agamanya sendiri. Ketika orang lain mengamalkan syariat Allah, mereka merasa asing. Ini kelompok apa ini? Kelompok sesat. Yang sesat mereka karena tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi kemudian berani menilai bahwa orang lain sesat. Ditambah lagi kemudian provokator, menjadi memprovokasi untuk mengusir, merendahkan orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini lebih jahat lagi. Sudahlah jahil, tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian benci dengan orang yang mengamalkan. Ini kondisi mayoritas kaum muslimin saat ini, jauh dari agamanya sendiri. Karena memang demikian yang Allah takdirkan. Rasulullah sudah memberitahukan dalam hadisnya, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a. Islam ini dulu datangnya sudah asing, dan nanti pada akhir zaman juga kembali asing sebagaimana awalnya. Dan kita sudah rasakan saat ini, Islam yang murni itu, yang betul-betul Islam yang dibawa oleh Rasulullah, itu terasa asing, diasingkan. Yaqatubillah rahimani wa rahimakumullah. Kehinaan yang mereka rasakan, kerendahan yang akhirnya terus berlangsung sampai hari ini, disebabkan karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah yang berupa diturunkan kitab Taurat dan Injil. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Adalla ala haq, padahal ayat Allah itu menunjukkan kepada kebenaran. Al-muwaddihu lahum, akan membimbing mereka, menjelaskan kepada mereka kebenaran agar mereka selamat. Tetapi mereka tidak pelajari, mereka tidak amalkan. Falamma kafaru biha, ketika mereka kufur dengan kitab Allah, akibuhum bighadabihi alaihim, maka akibatnya mereka pun direndahkan, dihinakan oleh Allah. Begitu juga kita, kalau tidak mempelajari Al-Quran, Allah hinakan kita, sehingga kita jual beli dengan cara yang riba, sehingga ribut, bertikai, naam, kejar-kejaran, merasa dikejar-kejar. Kenapa? Tidak mengamalkan Al-Quran. Tetapi kalau kita mentadabur Al-Quran, jual beli kita yang syar'i, yang syar'i. Ini berapa harganya? 10 ribu, 9 ribu, ya? Ya enggak apa-apa, selesai. Enggak ada ditagi, dikejar-kejar, tidak nyaman hidupnya. Enggak, tenang hidupnya ketika kita belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Tetapi orang yang tidak belajar Al-Quran, beli motor, kredit, nah, akhirnya pura-pura diambil, dipeteli, bannya ganti yang jelek, kemudian ya, ditabrakkan, minta ganti rugi, nah, curang. Nah, akhirnya dealernya juga rugi, dia juga rugi, ditagi. Harga motor yang tadinya 10 juta menjadi 30 juta, dilipat gandakan. Saling merugikan antara mereka berdua. Kenapa? Sama-sama tidak mempelajari Al-Quran. Yang membeli dizolimi, yang membeli dizolimi, yang menjual juga terzolimi. Sama-sama muslim. Ini waliyadzubillah, karena jauh dari Al-Quran. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah jangan barakulafikum. Biannahum kanu yatruna bi ayatillah, wa yatruna nabiyina bi ghairil haq, dan disebabkan mereka itu membunuh para nabi. Banyak para nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang nabi kan diutus oleh Allah untuk membimbing mereka supaya baik, supaya lurus jalannya, dibunuh oleh mereka. Maka ikhwat fillah, para anak santri-santri juga, kalian bersyukur ada musrif, ada ustadz, ada mudaris, guru kalian, hormati mereka. Jangan kalian sakiti, apalagi sampai membunuhnya. Ini sama dengan orang Yahudi, tidak bersyukur. Ada orang yang ingin supaya kalian baik, membimbing kalian, mengajari kalian, malah kalian sakit. Ini persis orang Yahudi. Jangan ikuti seperti itu. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Nah, jangan seperti orang Yahudi yang membunuh para nabi-nabi mereka. Nah, mengikuti hak, yaitu tanpa alasan yang benar. Nah, wa illa famina ma'lum, sudah diketahui, anna qatal nabi, bahwasanya membunuh nabi, la yakunu bihaq, enggak benar. Jelas enggak benar. lakin akan tapi li alla yazunnu jahlahum wa adamu amalahum. Nah, akan tapi mereka menyangka, apa mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui ilmunya, ini lebih bodoh lagi. Demikian ikhwan fillah. Kemudian terakhir Allah menjelaskan zalika bima asaw wa kanu yatadun, yang demikian itu karena mereka banyak berbuat maksiat dan melampaui batas sehingga mereka Allah timpakan kehinaan dan kerendahan pada mereka. Maksiat dan juga sikap melampaui batas akan menyebabkan kerendahan dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang Yahudi yang tidak bersyukur, dan mereka selalu protes dengan para nabi mereka, bahkan membunuhnya. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat mereka, dan semoga Allah takdirkan kita memiliki sifat-sifat yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Allah muliakan kita di dunia dan juga pada yaumul qiyamah. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang, masih dalam ayat yang ke-61 ini, karena ini belum selesai. Semoga Allah mudahkan dan semoga terus Allah berikan nikmat ini seterusnya sampai kita mati. Naktafi bi dzikri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakum.